Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul. Kita masih dalam pembahasan tambahan-tambahan faedah tentang Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Yaitu Asyratus Sa'atil Kubra, tanda-tanda yang besar akan terjadinya hari kiamat. Kita sampai pada tanda kiamat yang ketiga, yaitu nuzul Isa alaihi salatu wassalam akhir zaman. Turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Telah kita baca sebagian penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang hal ini dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil-dalil dari Al-Quran menunjukkan bahwasannya Isa alaihi salatu wassalam masih hidup. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya ke langit, mengangkat rohnya dan badannya. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Mereka tidaklah membunuhnya dan tidaklah menyalibnya, akan tetapi yang disalib atau yang dibunuh oleh mereka adalah yang diserupakan. Dengan Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka menyangka bahwasannya itu adalah Isa alaihi salatu wassalam. Dan sesungguhnya mereka sendiri berselisih. Dan mereka ragu. Apakah benar yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihi salatu wassalam? Dan sungguh mereka tidak yakin telah membunuh Isa alaihi salatu wassalam. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat beliau alaihi salatu wassalam. Rafa'a badanahu wa ruhahu. Allah mengangkat badannya dan rohnya. Yang menunjukkan ini, atau ayat ini menunjukkan bahwasannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam hayyun al-an, masih hidup sekarang dan akan turun di akhir zaman dengan membawa tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yang diantara tugasnya adalah qatlud dajjal, membunuh dajjal. Bahkan hancurnya Ya'juj dan Ma'juj nanti adalah na'am dengan sebab Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Wa qala Al-Qadhi Iyad rahimahullah, berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, ونزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته. Turunnya Isa alaihi salatu wassalam dan amalan beliau atau perbuatan beliau yang akan membunuh Dajjal, ini haqqun wa sahihun, benar dan sahih bahwasanya beliau akan turun dan akan membunuh Dajjal. Ini adalah haqqun wa sahihun, benar dan sahih inda ahli sunnah. Karena hadis-hadis yang sahih yang banyak tentang hal tersebut, sebagiannya sudah kita sebutkan atau kita baca pada pertemuan yang lalu. Dan walaysa fil aqli wala fi syar'i ma yubtiluh, tidak ada perkara yang membatalkannya baik secara akal ataupun secara syariat. Fawajaba itsbatuhu, maka wajib menetapkannya dan wajib meyakininya bahwasannya Isa alaihi salatu wassalam akan turun di akhir zaman dan akan membunuh Dajjal. Kemudian Syekh menyebutkan tawaif alladzina angkaru Dajjal, kelompok-kelompok yang mengingkari angkaruna nuzula Dajjal, nuzula Isa alaihi salatu wasalam, yang mereka mengingkari turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam di akhir zaman. Wa angkara dzalika ba'dul mu'tazilati wal jahmiyah wa man wafaqahum. Sudah kita baca belum ini? Belum ya? Kemudian sebagian Mu'tazilah dan Jahmiyah mereka mengingkari. Mu'tazilah dan Jahmiyah dan yang semodel dengan mereka mengingkari turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mu'tazilah pengikutnya Wasil bin Atha, dan Jahmiyah pengikutnya Jahm bin Sofwan. Kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah mengingkari ini, mengingkari turunnya Isa alaihi salatu wasalam di akhir zaman, dan mereka punya alasan dalam arti naam atau alias syubhat. Mereka punya alasan atau punya syubhat dalam hal ini. Wa za'amu anna hadhihi al-ahadits mardudatun biqoulihi ta'ala wa khatamun nabiyyin. Mereka menduga bahwasanya hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam itu merdudah, tertolak. Padahal hadisnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, subhanallah. Kata mereka tertolak hadisnya. Tertolak oleh hadis atau oleh ayat, ya. Wa khataman nabiyyin. Tertolak dengan adanya ayat wa khatamun nabiyyin yang menyebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin. Penutup para nabi. Dalam ayat disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Maka enggak mungkin Nabi Isa akan turun. Ini syubhat. Wa biqauli sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'di. Dan juga mereka berdalil atau beralasan, berhujjah dengan sabda Rasulullah SAW, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Sehingga enggak mungkin Nabi Isa turun, karena Rasulullah SAW mengatakan tidak ada nabi setelahku. Wa bi ijma'il muslimin annahu la nabiyya ba'da nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berhujjah juga dengan ijma' kaum muslimin, bahwasannya kaum muslimin sepakat tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna syari'atahu mu'abbadatun ila yaumil qiyamah, dan bahwasannya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mu'abbadah, abadi sampai hari kiamat. Wala tunsakh, dan tidak akan dihapus, tidak akan dinasakh. Sehingga mereka mengatakan tidak mungkin Nabi Isa alaihi salatu wasalam akan turun di akhir zaman. Karena ayat tadi wa khatamun nabiyyin, Nabi sallallahu alaihi wasalam itu penutup para nabi, dan juga karena hadis tidak ada nabi setelahku, dan juga karena kaum muslimin sepakat tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam itu tetap ada sampai hari kiamat dan tidak dihapus. Kata Syekh, wa hadza istidlalun fasid, dan ini pendalilan yang rusak, pendalilan yang tidak benar. Dalilnya benar, ayat, hadis, ijma bahkan. Tetapi penempatan dalilnya atau sisi pendalilannya ini yang fasid, keliru. Li'annahu laysal murad binuzuli Isa alaihi salam annahu yanzilu nabiyan bisyar'in yansakhu syar'ana. Karena turunnya Isa alaihi salatu wassalam bukanlah turun sebagai nabi yang membawa satu syariat yang menghapus atau menghapus syariat kita, itu syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Beliau memang kedudukannya tetap seorang nabi, bahkan beliau diantara naam kedudukan beliau selain seorang nabi adalah seorang apa? Nah, modul lazmi. Ada lagi. Yanzilu nabiyan, beliau turun naam masih dalam keadaan seorang nabi. Wa dan wa wa naam seorang nabi yang mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya beliau tidak membawa syariat tersendiri dan tidak menghapus syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun karena ada tugas-tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Nah, beliau seorang nabi sekaligus juga seorang Apa? Seorang nam hamba benar. Seorang apa? Yanzilu nabiyan wa wa sahabiyan. Dan apa? Sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kategori sahabi. Sahabat Nabi. Kenapa dikatakan sahabat Nabi? Kenapa beliau dikatakan sebagai sahabat Nabi? Orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Apa definisi sahabat Nabi? Membenarkan. Mukmin. Man laqiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dhalik wa in takhallalathu ar-riddah. Ini definisi sahabi. Orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengimaninya, beriman dengannya, dan mati di atas itu. Itu mati di atas Islam. Walaupun pernah terselingi oleh murtad. Misalkan zaman Nabi hidup, beriman dia. Nabi meninggal, murtad. Tapi di akhir hidupnya, beriman lagi. Kemudian meninggal. Tetap namanya sahabat. Walaupun telah terselingi dengan murtad. Ini makna atau definisi sahabi. Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amana bihi dan beriman dengan beliau, wa mata ala dzalik dan mati di atas itu, di atas Islam, walaupun terselingi dengan murtad. Taib. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam enam kitab beliau, ya, Tajridu Asma'is Sahabah, ya, beliau memiliki kitab tentang nama-nama sahabat, ya, dan memasukkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam kategori tersebut. Kata beliau, Isa ibnu Maryam alaihi salam sahabiyun wa nabiyun. Fa innahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra wa sallama alaihi fa huwa akhiru sahabati mautan. Kata Az-Zahabi rahimahullah, Isa putra Maryam adalah sahabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau seorang nabi, seorang sahabat dan seorang nabi. Karena beliau telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Isra, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan ke langit. Lailatul Isra, Lailatul Isra wal Mi'raj, ya. Wa sallama alaihi. Dan ketika itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengucapkan salam kepada beliau. Fahuwa akhirus sahabati mautan. Beliau Isa alaihi salatu wassalam adalah sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Sahabat yang paling terakhir yang meninggal dunia. Baik, sehingga kita kembali. Pendalilan Mu'tazilah dan Jahmiyah adalah pendalilan yang keliru. Ya, karena turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, nah itu turun untuk mengamalkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditinggalkan oleh manusia. Dan beliau tidak datang dengan membawa syariat yang baru, ya, atau agama yang baru. Naam. Untuk menghapus syariat ini tidak. Tetapi beliau datang untuk mengamalkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menghidupkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh manusia. Sehingga beliau wahidun min hadhil ummah. Beliau adalah salah satu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang sahabat, dan salah satu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wala fi hadhihi al-ahadits wala fi ghairiha syai'un min hadza. Tidak ada dalam hadis-hadis dan juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Isa alaihissalatu wassalam turun membawa syariat yang baru yang menghapus syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Tidak ada dalil satu pun, baik dari hadis ataupun yang lainnya. Bal sahhat hadhihi al-ahadits huna wa ma sabaqa fi kitabil iman wa ghairiha annahu yanzilu hakaman muksiton. Bahkan telah sahih dalil-dalil atau hadis-hadis di sini yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, dan juga hadis-hadis yang telah berlalu dalam kitab al-iman dan yang lainnya, bahwasanya Isa alaihissalatu wassalam turun menjadi seorang hakim yang adil, pemimpin yang adil. Yahkumu bisyar'ina, yang akan berhukum dengan syariat kita, itu syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhyi min umuri syar'ina ma hajarahun nas, dan beliau alaihi salatu wasallam akan menghidupkan perkara-perkara yang bagian, yang merupakan bagian dari syariat kita ini, ya, yang telah ditinggalkan oleh manusia. Di akhir zaman, sekarang aja udah banyak perkara-perkara yang ditinggalkan oleh manusia dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman tentu naam lebih banyak lagi sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh manusia. Dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman tersebut akan menghidupkan syariat-syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh manusia. Intaha, selesai ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Ucapan siapa? Al-Qadhi Iyad. Kemudian qala Syekh, aqul, aku katakan. Kata siapa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wa fi 'asrina hadza yunkiru ba'dul kuttab al-juhhal wa ansaful ulama nuzul Isa alaihi salam. Dan di zaman kita sekarang, zaman ini nih. Mas Syekh Shalih Al-Fauzan masih hidup. Di zaman kita sekarang ini, sebagian kuttab, sebagian penulis al-juhal yang jahil, bodoh, ya, wa ansaful ulama, dan sebagian yang mengaku berilmu, ya, mereka mengingkari nuzul Isa alaihi salatu wassalam, mengingkari turunnya Isa alaihi salatu wassalam, i'timadan ala uqulihim wa afkarihim. Mereka bersandar kepada akal-akal mereka dan pikiran-pikiran mereka. bukan kepada dalil, tetapi mereka bersandar kepada akal-akal mereka dan pikiran-pikiran mereka. Wa yat'anuna fil ahaditsis sahihah, dan mereka mencela hadis-hadis yang sahih atau menganggap cacat hadis-hadis yang sahih. Aw yu'awwilunaha bita'wilatin batilah, atau mereka mentakwil, mentakwil-takwil hadis yang sahih dengan takwil-takwil yang batil. Fal wajib 'alal muslim at-tasdiq bima akhbaru bihi nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahha anhu i'tiqaduhu. Maka wajib bagi seorang muslim untuk membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih dari beliau, dan wajib untuk meyakininya. Di antara hadis-hadis yang sahih tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang turunnya Isa alaihissalatu wasallam di akhir zaman. Maka wajib bagi kita untuk membenarkannya dan meyakininya. Li'anna dzalika minal imani bil ghaib alladzi atla'ahu Allah wa rasuluhu alaihi. Naam. Karena ini demikian itu adalah naam termasuk daripada bentuk keimanan terhadap perkara-perkara yang ghaib. Yang Allah subhanahu wa ta'ala na'am nampakkan, Allah beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-allama as-safarini rahimahullah. Kemudian berkata al-imam as-safarini rahimahullah, wa yakunu muqarriran li syari'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la'annahu rasulun li hadhihi al-ummah kama marra. Kata alaman al-imam as-safarini rahimahullah, dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau mengamalkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah beliau seorang rasul untuk umat ini, ya. Bukan rasul untuk umat ini. Kama marra, sebagaimana yang sudah berlalu. Tetapi beliau adalah seorang rasul atau nabi yang mengamalkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu qad alima ahkama hadhihi syari'ah bi amrillah ta'ala wa huwa fis sama'i qabla an yanzil. Dan Nabi Isa alaihi salatu wasallam telah mengetahui hukum-hukum syariat ini. Yaitu tentunya naam telah diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika beliau berada di langit sebelum beliau turun ke bumi. Beliau telah mengetahui ahkam hadhihi syariah, hukum-hukum syariat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qal, beliau juga berkata, wa za'ama ba'd al-ulama annahu bi nuzuli sayyidina Isa ibn Maryam alaihi salam yurfa'u taklif. Sekarang masalah yang baru. Ada lagi satu pandangan, ya, satu pendapat. Yaitu sebagian al-ulama yang menisbahkan dirinya kepada ilmu, ya, mereka berpendapat bahwa dengan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam maka yurfa'ut taklif, akan diangkat taklif, pembebanan syariat, sehingga manusia tidak mukallaf, diangkat taklif, pembebanan syariat dengan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Hadza mardud, kata Syekh, yang seperti ini merdut, tertolak. Nah, pendapat yang batil, pendapat yang keliru, ya. Itu pendapat bahwasannya dengan turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam maka tidak ada lagi taklif, tidak ada lagi pembebanan syariat. Wahada merdut, ini tertolak. Karena ini kaulun batil, pendapat yang batil. lil akhbaril waridati annahu yakunu muqarriran li ahkami hadhihi syariah wa mujaddidan laha. Karena hadis-hadis yang datang menunjukkan bahwasanya beliau Isa alaihi salatu wasalam ya akan mengamalkan hukum-hukum syariat ini, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mujaddidan laha, dan akan memperbaharuinya. Yang ditinggalkan oleh manusia akan beliau hidupkan kembali, beliau perbaharui kembali. Idh hiya akhiru syaru'i, karena syariat ini adalah syariat yang terakhir. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirur rusul, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir. Wad dunya la tabqa bila taklif, dan dunia ini tidak akan na'am ada tanpa taklif, ya. Enggak mungkin. Na'am tidak ada taklif ketika dunia ini masih ada. Ya. Ketika dunia ini masih ada pasti ada taklif, ada pembebanan syariat. Ad-dunya la tabqa bila taklif. Dunia ini tidak ada ya, tanpa adanya taklif. Tanpa adanya pembebanan syariat. Fa inna baqa'u ad-dunya innama yakunu bi muqtadal taklif ila an la yuqal fil ardi Allahu Allah. Sesungguhnya adanya dunia atau tetapnya dunia innama yakunu bimuqtadat taklif, dunia akan tetap ada na'am karena na'am adanya taklif ya, adanya pembebanan syariat. Konsekuensi adanya dunia ya adalah adanya taklif, pembebanan syariat. Sampai di dunia ini atau di bumi ini tidak lagi ada yang mengatakan Allah, Allah. Nah, sampai semuanya dalam keadaan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi disebut Allah, Allah. Nah, maka ketika itulah terjadi kiamat. Selesailah dunia. Nah, selama masih ada dunia, ya, selama belum selesai, belum kiamat, masih ada taklif, pembebanan syariat. Hal ini dzakarahu Qurtubi fi tadhkiratihi, beliau sebutkan oleh bahwasanya hal ini disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Tadhkirah. Sehingga keliru pendapat yang mengatakan bahwasanya dengan turunnya Isa alaihi salatu wasalam maka yurfa'ut taklif, diangkat taklif. Ini keliru. Kemudian qala Syekh amma muddatuhu wa wafatuhu, adapun lamanya tinggal Nabi Isa alaihi salatu wasalam di dunia ini, wa wafatuhu, dan wafatnya beliau alaihi salatu wasalam di dunia ini, faqad warada fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu inda Tabrani wa Ibn Asakir, maka telah datang hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Asakir. Annahu sallallahu ala alihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, yanzilu Isa ibnu Maryam fayamkuthu fin nasi 40 sana. Akan turun Isa putra Maryam dan akan tinggal bersama manusia di dunia ini 40 sana, selama 40 tahun. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa lama tinggalnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam di atas muka bumi ini adalah 40 tahun lamanya. Wa 'inda al-Imam Ahmad wa Ibn Abi Syaibah wa Abi Dawud wa Ibn Jarir wa Ibn Hibban anhu annahu yamkuthu 40 sanatan thumma yatawaffa wa yusalli 'alaihi al-muslimun wa yadfanuhu inda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga datang dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Jarir dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan tinggal di atas muka bumi ini 40 sanah, selama 40 tahun. Kemudian setelah itu beliau diwafatkan dan kaum muslimin menyolatkan beliau alaihi salatu wassalam, dan kaum muslimin akan menguburkan beliau di sisi kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalamu, selesai ucapan beliau rahimahullahu taala. Taib. Selesai apa yang ditulis oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala tentang nuzul Isa alaihi salatu wasalam akhir zaman, tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam di akhir zaman. Tinggal satu faedah lagi. Nah, tinggal satu faedah lagi, yaitu naam sifat-sifat Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang akan turun di akhir zaman. Telah datang hadis-hadis yang menunjukkan sifat-sifat atau ciri-ciri Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang akan turun di akhir zaman. Di antaranya disebutkan dalam Sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang hadis Isra dan Mi'raj. Di dalam hadis tersebut beliau menyebutkan, walakitu Isa, dan aku bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wasalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rub'atun ahmar ka'annama kharaja min dimas. Beliau itu rub'ah ay marbu', tingginya sedang, artinya enggak pendek dan juga enggak jangkung sekali, tetapi tingginya sedang. Ahmar, dan berkulit merah, ya. Mungkin karena saking putihnya, ya, sehingga seperti terlihat merah. Ahmar, merah, ka'annama kharaja min dimas, seperti orang yang baru keluar dari dimas, dari hammam, dari kamar mandi. Bagaimana orang keluar dari kamar mandi? Hah? Seger, ya. Nah, cerah. Kemudian rambutnya kayak basah-basah gitu. Tapi enggak basah. Nah, rambutnya kayak basah-basah gitu. Tapi enggak basah. Seolah-olah seperti ada tetesan-tetesan air dari rambut beliau. Nah. Ini seakan-akan, tetapi tidak ada air yang menetes. Artinya seakan-akan seperti orang yang baru keluar dari WC, apa, dari kamar mandi. Kemudian disebutkan juga dalam Sahih Bukhari disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim." Aku melihat Isa, Musa dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Fa amma Isa, adapun Isa, kata beliau, fa ahmar ja'dun aridus sadr. Adapun Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka beliau merah, ya. Ja'dun, berbulu, ya. Kulitnya berbulu, banyak bulunya. Aridus sadr, dan dadanya lebar. Ini ciri-ciri Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sahabat yang mirip dengan beliau. Sahabat yang mirip dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wa idza Isa ibnu Maryam alaihi salam qaimun yusalli." Tiba-tiba Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam berdiri sholat. Beliau sedang menceritakan apa yang beliau lihat. Aqrabun nas bihi syabahan Urwa ibnu Mas'ud al-Thaqafi. Dan manusia yang paling mirip, paling mirip dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi. Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan beberapa sifat Isa alaihi salatu wassalam. Itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arauni lailatan indal Ka'bah." Aku bermimpi di suatu malam, di sisi Ka'bah. Faro'aitu rojulan Adim. Adim atau Adam ini. Aku melihat seorang yang sawo matang. Ay asmar syadidus samar. Sawo matang. Juga beliau menyebutkan lahu limmah, bahwasannya Isa alaihi salatu wassalam tersebut, lahu limmah. Apa limmah? Apa makna limmah? Abdus Sami', apa makna limmah? Nah, awal marrah, Sami'. Taib. Limmah yakni Sya'ar ras matajawaza syahmatal udhunain fahuwa limmah. Rambut kepala jika melebihi atau melampaui daun telinga, nah, itu namanya limmah. Idza jawaza syahmatal udhunain fahuwa limmah. Wa matazada an dzalik, kalau berlebih ya, kalau berlebih sampai ke bahu mungkin ya, itu namanya jummah. Namanya jummah. Jadi rambut panjang kalau melewati daun telinga namanya limmah. Kalau sampai bahu namanya jummah. Nah. Wallahu a'lam. Kalau yang digambar-gambar, sampai mana rambutnya? Gondrong sampai? Wallahu a'lam. Taib, ini diantara ciri-ciri Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sedang tingginya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kemudian ahmar, merah. Kemudian ja'ad, banyak bulunya. Aridus sodr, lebar dadanya. Sabtu syar, lurus rambutnya. Lurus rambutnya. Seakan-akan baru keluar dari hammam atau kamar mandi. Kemudian yang terakhir, apa yang akan terjadi nanti pada zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya beliau akan membunuh Dajjal, beliau akan membunuh khinzir, beliau akan menghancurkan salib-salib, beliau akan menegakkan jizyah, akan mengambil upeti, dan di zaman beliau, di akhir zaman nanti, yuhlikullahu fi zamanihil milal kullaha ilal Islam. Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan seluruh agama, seluruh ajaran, kecuali Islam. Kecuali Islam. Dan pada zaman Isa alaihi salatu wasalam, taqa'ul amnah, al-amn alal ard, akan ada keamanan dan kedamaian yang sangat di atas muka bumi ini. Pada zaman beliau terwujud kedamaian, keamanan, ketenteraman hidup, dan sangat aman. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan hatta tarta'al aswadu ma'al ibil. Sampai-sampai usut, singa-singa itu makan bareng dengan unta. Makan bareng dengan unta yang biasanya singa kalau zaman sekarang nerekam unta. Wanimar ma'al bakor, dan singa harimau makan bareng bersama sapi. Wadzi'ab ma'al ghanam, dan serigala-serigala juga akan makan bareng dengan kambing-kambing. Yang biasanya serigala menerkam kambing, memakannya, menghabisinya. Tetapi ketika itu atau di zaman itu saking amannya di zaman Isa alaihi salatu wasalam, di akhir zaman serigala-serigala akan makan bareng bersama dengan kambing-kambing. Wa yal'abu sibyan bil hayyat, dan anak-anak kecil mereka akan bermain-main ular. Saking amannya, ularnya enggak nyengat Nah, enggak matok. Saking amannya. La tadurruhum, tidak akan membahayakan mereka. Ular-ular tersebut tidak akan membahayakan anak-anak walaupun mereka bermain dengan ular-ular. Fayamkusu arba'ina sanatan thumma yatawaffaw yusalli 'alaihi al-muslimun. Beliau akan tinggal selama 40 tahun lamanya, kemudian beliau meninggal dunia dan kaum muslimun menyolati beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Intaha riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya. Naam. Baik, selesai penjelasan tentang nuzul Isa alaihi salatu wassalam beserta tambahan-tambahan faedah tentangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan asyratus sa'ah yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Nah. Wallahu a'lam. Subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah.